السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, masih kita membahas aqidatus salaf dan sampai permasalahan iman, yaitu riwayat yang dikisahkan tentang Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang yang tampaknya dari kalangan Khawarij. Ditanya bagaimana pendapatmu tentang iman, dijawab qaulun wa amal. Kemudian ditanya bagaimana kalau seorang berbuat dosa besar, minum khamr, berzina, mencuri, membunuh, dijawab oleh Ibn Mubarak, la ukhrijuhu minal iman, aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Maka orang tadi berkata kepada Ibn Mubarak rahimahullah, ya Aba Abdurrahman, ala kibaris sin sirta murji'an. Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibn Mubarak, apakah setelah engkau tua engkau menjadi murji'ah? Maka Ibn Mubarak menjawab, ini jawabannya akan kita bahas hari ini insyaallah, yaitu jawaban Ibn Mubarak rahimahullah, al-murji'ah taqul hasanatuna maqbulah wa sayyi'atuna maghfura. Tidak akan diterima aku oleh mereka, oleh murji'ah. Orang-orang murji'ah akan menolak aku. Karena orang-orang murji'ah berkata hasanatuna maqbulah, kebaikan-kebaikan kami diterima, wa sayyi'atuna maghfura, dan kejelekan-kejelekan kami diampuni. Artinya murji'ah di samping pemikiran irja'nya menganggap iman tidak bertambah tidak berkurang, konsekuensi dari kesesatan itu membawa kepada kesesatan lain, yaitu menganggap bahwa semua kebaikannya diterima dan semua kejelekannya diampuni. Limadha? Mengapa demikian? Karena mereka menganggap la yadurru indahum ma'al imani dhanbun. Karena mereka berkata iman tidak ada jeleknya atau tidak terpengaruh jelek dengan dosa-dosa. Atau dengan bahasa lain, bahwasanya satu dosa pun enggak akan mengurangi iman. Apa maknanya? Konsekuensinya berarti semua dosa enggak dianggap. Artinya diampuni. Wala yanfa ma'al kufri ta'ah, sebagaimana tidak bermanfaat terhadap orang-orang kafir ketaatan. Ternyata dasar mereka qiyas. Qiyas ma'al fariq. Qiyas bighairi syurut. Qiyas yang tidak dengan syarat-syaratnya. Kata mereka, kalau orang kafir sholat, apakah bermanfaat? Kalau orang kafir bersedekah, apakah bermanfaat? Kamu akan menjawab, ya tidak bermanfaat, kafir. Orang kafir beramal apapun tidak bermanfaat. Maka kata mereka, dibalik. Demikian pula orang beriman, berbuat dosa apapun tidak ngaruh. Yani dengan mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir berbuat amal soleh apapun tidak dianggap, maka orang beriman berbuat dosa apapun enggak dianggap, kata mereka. Ini barakallahu fikum, menyamakan dua perkara yang tidak sama. Kekufuran dan keimanan enggak bisa dikiaskan. Qala fahasanatuna idan maqbulah. Berarti amalan soleh kami pasti diterima, kata mereka. Wasayyatuhum maghfurah, dan dosa-dosa mereka diampuni, tidak dianggap. Maka ya Ibn Mubarak berkata, walau alimtu anni qubilat minni hasanah la syahidtu anni fil jannah. Kalau aku mengetahui ada satu kebaikanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan persaksikan bahwa aku di surga. Qala inna hadzakum Allah. Hadza ar-rajul lahu hasanatun la awwala laha wa la akhir. Orang ini Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang yang saleh. Lahu hasanat, memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan. La awwala laha wa la akhir. Jika kana katsir al-ihsan, katsir al-bir, aliman, da'iyah, mujahidan, karena beliau adalah seorang yang berbuat baik, saleh, alim, da'i, berdakwah kepada tauhid wa sunnah, mujahid, berjihad fisabilillah, sebagaimana sudah kita terangkan siapa Ibnu Mubarak, seorang yang zuhud tetapi paling depan dalam jihad fisabilillah. Adapun kaum sufi, mereka katanya zuhud, zuhud, zuhud, tetapi mereka tidak mau jihad fisabilillah. Ini perbedaannya dengan Ibn Mubarak, ahlu sunnah. Lahu sya'nun azim, beliau memiliki kedudukan yang sangat besar, imam. Wa ma'a hadha, undur kaifa yahtaqir nafsahu bisayyid. Tapi lihat, bersama dengan kebaikan yang sekian banyaknya, jihadnya, zuhudnya, ilmunya, dakwahnya, ta'limnya, sekian banyak hasanat ada pada dia dan kedudukan yang sangat mulia, tetapi beliau orang yang tawadhu. Qala undur kaifa yahtaqir nafsahu bi sayyi'id dhann bi nafsihi. Lihatlah Ibnu Mubarak, beliau dalam keadaan merendahkan dirinya dan berburuk sangka pada dirinya. Belum tentu amalanku diterima. Belum tentu amalan-amalan solehku diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kalau aku tahu amal solehku diterima, aku akan berkata aku di surga. Tetapi karena aku tidak tahu, aku tidak berani mengatakan seperti itu. Enggak berani mengklaim bahwa saya ahli jannah. Qulimudina azakumullah. Dan demikianlah semestinya orang mukmin. Seorang yang mukmin selalu dalam dua hal, dalam dua keadaan, khaufun wa raja. Selalu dalam dua keadaan. Khaufun wa raja. Khauf, rasa takut. Raja, rasa harap. Berharap semoga diterima, berharap semoga dijadikan oleh Allah sebagai pahala, semoga dijadikan amalannya ikhlas. Ini semua harapan-harapan. Tetapi diiringi dengan kekhawatiran, jangan-jangan aku beramal dengan amalan yang tercampur dengan riya, jangan-jangan amalanku tertolak, jangan-jangan amalanku tidak sempurna, jangan-jangan amalanku memiliki cacat, jangan-jangan amalanku, kekhawatiran-kekhawatiran. Ini ikhwan bin na'azakumullah. Seorang alim justru bersu'uban pada dirinya sendiri. Bahkan pada salafus saleh, bahkan pada sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, melihat binatang ternak yang sedang makan, ya laitani syajaratun tu'bad. Duhai kiranya aku ini makanan ternak yang dimakan itu. Selesai. Gak ada hisab. Gak ada surga, gak ada neraka. Maknanya aku takut kalau dihisab ternyata aku ahli nar. Ketakutan seperti ini justru menunjukkan imannya. Justru menunjukkan imannya. Demikian pula sahabat yang lain menyatakan, sungguh demi Allah, kalau kaki kananku sudah masuk surga, aku belum yakin. Belum yakin kalau kaki kiriku akan masuk dalam surga. Sahabat yang lain berkata, kalau aku diberi pilihan mau dihisab atau mau jadi tanah saja. Dihisab bisa surga, bisa neraka. Kalau jadi tanah saja, tidak ada. Surga tidak ada neraka. Kata dia, kalau aku diberi pilihan, mau dihisab atau jadi tanah saja? Wallahi aku memilih jadi tanah saja. Karena aku khawatir kalau aku dihisab, ternyata aku dalam hisab itu menjadi ahli nar. Aku khawatir kalau ternyata setelah dihitung, aku diadab dalam neraka. Dan ini barakallahu fikum, keadaan mereka. Baina khauf wa raja. Itu khaufnya. Dan rajanya mereka selalu menangis kepada Allah. Meminta kepada Allah. Sebagaimana ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ja'al kulla amali khalasan liwajhik. Ya Allah, jadikan semua amalku ikhlas karena engkau. Khamilina azakumullah. Dan demikianlah mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mengikuti salafnya. Mereka kaum murji'ah merasa yakin amalannya diterima, maka imannya dianggap sempurna. Dan mereka merasa yakin dosa-dosanya gak dianggap. Itu mereka. Adapun aku, demi Allah, kalau aku yakin satu amalan solehku diterima, aku akan berkata aku berduduk surga. Tapi aku gak yakin. Ini barakallahu fikum. Law alimtu anni qubilat minni hasanah la syahidtu anni fil jannah liannahu inda ahli sunnah لا يجوز أن تشهد لنفسي الحمد لله هديك الله صفر karena kata Syekh Rafi hafizah Allah, bagi ahli sunnah tidak boleh mempersaksikan dengan surga dan neraka ketika masih di dunia, ketika masih hidup. Enggak boleh menyatakan saya ahli surga, saya ahli neraka. Atau sebaliknya, mengatakan pada orang lain, si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, asy-syahadatu bid'ah. Persaksian adalah bid'ah. Maksudnya persaksian dengan surga, persaksian dengan neraka adalah bid'ah. Maka tidak boleh seorang pun memastikan dirinya dalam surga atau memastikan dirinya dalam neraka. Tapi bagaimana murji'ah yang menyatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Berbuat dosa apapun la yadurru ma'al imani dhanbun, tidak akan terganggu keimanan dengan dosa apapun. Itu berarti keyakinan bahwa dosanya tidak ngaruh. Keyakinan bahwa dosanya tidak mempengaruhi iman, tidak dianggap sama sekali. Apa jadinya? Kalau dikatakan la yadurru ma'al imani dhanbun, enggak akan merusak keimanan dosa apapun. Berarti dia menganggap dosa-dosanya semuanya maghfurah. Kalau dosanya maghfura berarti dia ahlu surga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dari syahadah yang bid'ah. Dari persaksian dan klaim-klaim. Saya ahli surga, kami ahli surga. Qala, na'am narju. Tarju Allah wa yakunu indaka raja. Iya. Yang boleh hanya berharap. Mempersaksikan tidak boleh. Tapi berharap mudah-mudahan kita masuk surga. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, kita mendapat, agar kita mendapatkan husnul khatimah. Ini raja namanya, harapan. Wa yakunu 'indaka raja fi an yudkhilakal jannah. Engkau harus punya harapan. Setiap muslim mukmin harus punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannah. Tetapi amma an tajzim linafsika aw lighairika bi annahu fil jannah fala. Adapun persaksian dengan ketegasan, dengan jazm, dengan kepastian untukmu sendiri ataupun persaksian untuk orang lain dengan kepastian bahwa engkau di surga atau dia di surga atau fulan fil jannah fala, maka itu tidak diperbolehkan kecuali orang-orang yang sudah dipastikan oleh Rasulullah yang mendapatkan wahyu. Kecuali terhadap sahabat-sahabat yang Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Ila akhirnya. Atau yang Nabi menyatakan aku mendengar terompahnya Bilal dalam jannah. Atau Rasulullah SAW menyatakan tentang sahabat yang lain bahwa dia fil jannah. Ini semua karena Rasulullah SAW yang bersabda. Dan beliau Nabiun Yuha. Nabiun Yuha. Nabi yang mendapatkan wahyu. Maka ucapannya pasti benar. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Melainkan wahyun yuha. Tetapi wahyu ini wahyukan kepadanya. Maka itu boleh. Boleh menegaskan dengan jazam bahwa Abu Bakar fil jannah. Boleh. Karena Nabi menyatakan demikian. Boleh menjazam bahwa Umar fil jannah? Naam, karena Nabi menjazam demikian. Bolehkah 10 sahabat al-mubasyirin bil jannah kita tegaskan dengan jazam bahwa mereka fil jannah? Naam. Dan jangan dengarkan ocehan Syiah yang berkata itu dulunya dikatakan fil jannah sebelum murtad. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Allah tahu bahwa mereka akan murtad atau tidak murtad. Allah tahu. Kalau Allah sudah membisikkan kepada nabinya, sudah mewahyukan kepada nabinya bahwa fulan fulan fulan fil jannah, maka maknanya Allah tahu bahwa mereka enggak akan murtad, enggak akan menyimpang, enggak akan keluar dari agama. Dan mereka akan tetap istiqamah ala tauhid, ala sunnati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikianlah kita mendapatkan faedah lain yang tidak berkait dengan masalah iman yazid wa yanqus, yaitu tidak bolehnya mempersaksikan dengan surga dan neraka pada seseorang yang masih hidup. Kalau sudah mati kafir, maka disunnahkan untuk melaknat kuburannya ketika kita lewat, karena sudah dipastikan kafir. Bagaimana kalau muslim masuk jannah, atau muslim masuk kubur meninggal, boleh dipastikan dengan surga? Tidak. Didoakan mudah-mudahan fil jannah. Wallahu ta'ala alam. Karena kita hanya tahu zahirnya. Najhad ala zahirihi. Kita mempersaksikan zahirnya dia muslim, zahirnya dia salat, zahirnya dia puasa. Wallahu ta'ala a'lam tentang hatinya. Allah yang lebih tahu. Wallahu yatawalla sarair. Allah lah yang akan mengurusi bagaimana batinnya, bagaimana keikhlasannya. Maka kita doakan mudah-mudahan fil jannah. Qul inna a'udzubika kembali. Kepada kitab. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi hafizahullah. Lihat kekecualiannya illa man syahida lahu Rasulullah. Kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan surga. Kal 10 al-mashhud lahum bil jannah. seperti 10 sahabat yang dipersaksikan dengan surga. Qul inna a'udzukum billah. Wal jariyah allati kanat tusra, dan seorang wanita yang terkena penyakit tusra, sara, tidak sadarkan diri, sejenis kayak penyakit ayan begitu, berdoa pada Rasulullah SAW minta disembuhkan. Kata Nabi, mau aku doakan sembuh atau mau sabar? Aku milih sabar. Aku milih sabar. Tapi ya Rasulullah, aku khawatir kalau aku dalam keadaan kumat akan terbuka auratku. Doakan saja agar kalau aku kumat tidak terbuka auratku. Didoakan dan dipersaksikan oleh Nabi, bil jannah, fulan ahlul jannah. Demikian pula Abdullah ibn Salam dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia ahlul jannah. Atau Thabit ibn Qais ibn Shammas, yang waktu itu beliau merasa paling keras suaranya, maka dia menangis, menangis, menangis ketika turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan keraskan suaramu di atas suara nabi. Antah bata amalukum wa antum la tash'urun, karena dikhawatirkan akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Setelah turun ayat ini, Rasulullah dan para sahabat kehilangan beliau ini. Kemana dia? Dicari, kata Nabi, cari. Di mana dia? Didapati sedang menangis, menangis, menangis. Dan merasa kalau ayat itu mengenai dirinya. Ayat itu tentang aku, ayat itu tentang aku. Aku yang paling keras suaranya. Maka utusan tadi suruh balik kepadanya. Balik kepadanya, khabarkan bahwa dia ahlul jannah. Sampaikan kepadanya bahwa dia ahlul jannah. Maka kata para sahabat, demi Allah, kami menyatakan dia fil jannah dalam keadaan dia masih berjalan di muka bumi. Masih sehat, masih hidup. Sudah dikatakan dia ahlul jannah, penduduk surga yang sedang berjalan di bumi. Khamilin hazakumullah. Kalau Rasulullah SAW yang menyampaikan, karena beliau la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya beritanya pasti benar, pasti hak. Demikian pula haula inna far syuhidalahum syahidalahum Rasulullah sallallahu bil jannah. Orang-orang tersebut dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan surga. Fanashhad lahum bil jannah, maka kita pun mempersaksikan bahwa dia ahli surga. Wa man sakata anhum narju lil muhsinin minhum wa nakhafu alaihim fi nafsil waqt. Adapun kalau tidak ada berita, sakata anhum, Rasulullah SAW diam, tidak membicarakan orang tersebut, maka kita pun diam. Tetapi karena dia muslim, kita harapkan mudah-mudahan fil jannah, insyaallah dia dalam surga, mudah-mudahan diampuni. Hanya harapan, hanya harapan. Dan kalau dia bermaksiat atau dia memiliki dosa-dosa, maka kita pun khawatir. Khawatir. Jangan-jangan dia diadab karena dosa-dosanya. Narju lil muhsinin wa nakhaf alal musiin. Kita berharap pada orang-orang yang taat dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang maksiat. Fulan meninggal. Orangnya orang taat. Mudah-mudahan mendapatkan jannah. Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang selamat. Dia, aku tahu dia begini, dia begini, dia begini. Kebaikan-kebaikannya. Tetapi ketika yang mati orang yang jelek, na'udzubillah, apalagi ahlul dalal, apakah dipastikan? Tidak bisa. Kita akan katakan dengan kekhawatiran. Jangan-jangan mereka diazab. Wallahu a'lam. Entah apa nanti dia akan dapatkan dari Allah. Kelakuannya seperti itu, perbuatannya seperti itu. Na'udzubillah. Saya khawatir dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau akan dikatakan dengan istilah para ulama, afdhau ila ma qaddam. Dia kembali kepada apa yang dia telah lakukan di dunia. dia akan hadapi apa yang dia lakukan di dunia. Maksudnya, kita melihat khawatir kalau dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Dia sudah melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini di dunia. Maka sekarang dia sudah kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Bahasa-bahasa seperti itu. Tidak ada yang dengan syahadan fulan finnar, fulan fil jannah. Qala, dikatakan, wa nakhafu 'ala al-musti'in wa narju lahum la nay'as min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sehingga walaupun orang itu jelek kita mengkhawatirkan, tetap kita doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Boleh selama dia masih punya keislaman. Demikian pula sebaliknya, musyi'in, tapi kita mengkhawatirkan dosa-dosanya. Musyi'in maksud saya, orang yang baik, tapi kita khawatir dosa-dosanya. Doakan, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Enam. Lakin al-jazm anna fulanan finnar wa fulanan fil jannah, hadha la. Adapun kalau menjazam, menegaskan dengan pasti si fulan di jannah, si fulan di neraka, fala, maka demikian jangan. Illa man hakamallahu alaihi, kecuali orang-orang yang sudah dihukumi oleh Allah dan sudah disebutkan dalam Al-Quran, sudah dipastikan oleh Allah atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah ahli nar. Seperti Fir'aun yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala finnar, dalam neraka. Demikian pula Abu Jahal, Abu Lahab. Allah katakan tabbat yada Abu Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai kalimat sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka dzata lahab. Bisa dipastikan? Ya bisa, karena Allah yang menyatakan sayasla naran, dia akan masuk neraka, maka dia pasti akan masuk neraka. Wal yahud, demikian pula Yahudi yang matu alal yahudiyah, yang mati di atas Yahudiyah. Wan nasara alladzina matu alal nasraniyah, demikian pula kaum Nasrani yang mati di atas Nasraniyah, maka sudah dipastikan kafir, karena Al-Quran menyatakan demikian. Dan sudah dipastikan mereka, karena Al-Quran menyatakan bahwa mereka finnar. Fahaulai kuffarun finnar, maka mereka orang-orang kafir, mereka dalam neraka. Ammal muslimun, adapun orang-orang Islam. Fala nazim li syakhsin muayyanin bil jannah wala nazim lahu bin nahar. Adapun kaum muslimin, maka kita tidak memastikan seseorang tertentu dalam surga, tidak boleh memastikan seorang tertentu dalam neraka. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah, fala nazim li syakhsin muayyan, jangan menentukan untuk orang tertentu si fulan si fulan. Kalau tidak ta'yin, ya, boleh apa enggak boleh? Tidak ta'yin itu artinya secara umum, muslimun masuk surga. Ya. Boleh apa enggak boleh? Bukan boleh enggak boleh, harus menyatakan bahwa mereka di jannah. Karena Al-Quran yang menyatakan. Ya. Menyatakan tentang mukminun, tentang muslimun, bahwa mereka akan selamat, mereka akan diampuni, mereka akan masuk surga, mereka akan begini. Sekian banyak cerita orang beriman, orang Islam, tapi tidak sebutkan fulan mau fulan. Ini barakallahu fikum yang sering tidak dipahami oleh masyarakat. Ini yang sering tidak dipahami oleh kaum muslimin ketika kita berbicara ahlus sunnah fil jannah. Ahlus sunnah dalam surga. Wah. Wow. Mau menang sendiri, surganya cuma punya dia. Maaf, ini berbeda dengan kalimat saya di surga, si fulan di surga, berbeda. Ahlus sunnah yang hakiki, yang benar-benar berpegang sunnah, ya tentunya dalam jannah. bahkan yang meragukan saja dicerca oleh para ulama. Hanya meragukan saja dan menyatakan Ahlus Sunnah itu kelompok yang paling dekat dengan kebenaran. Syekh Ubay membantahnya dengan keras. Yang paling dekat dengan kebenaran? Ya hadza, disebutkan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Kenapa? Karena ahlul jannah yang paling ahlul sunnah yang paling benar, bukan akrab ilal haq yang paling dekat dengan kebenaran, bukan. Yang paling benar adalah yang berpegang dengan sunnah Nabi, jelas itu. Adapun siapanya kamu, saya atau dia, ya tergantung masing-masing kamu sudah seberapa berpegang dengan sunnah, kan begitu. Sudah seberapa kamu berpegang dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi? Sudah ada separohnya? Jangankan separuh, seperapatnya. Mungkin juga belum. Iya kan? Sehingga yang kayak katakan tadi bahwa ahlus sunnah, para pemegang sunnah yang berjalan di atas sunnah, maka mereka akan mendapatkan surga. Ini berita gembira bagi orang yang mau berupaya ke arah sana. Adapun masing-masing fulan wa fulan, gak bisa dipastikan. Sebagaimana tidak bisa dipastikannya, apakah dia di atas sunnah secara keseluruhan, atau sebagiannya, atau separohnya, atau seperapatnya, atau sepersepuluhnya, atau bahkan seperseratusnya. Wallahu ta'ala alam, gak bisa dipastikan. Saya tidak tahu bagaimana di belakangnya, bagaimana di rumahnya, bagaimana di hatinya, saya gak tahu. Zahirnya kelihatan berpegang dengan sunnah. Pada yang zahir, pada yang batin, Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Maka bedakan antara syahadah lil mu'ayyan wa syahadah dengan lafad-lafad yang sifatnya umum. Kalau persaksian untuk kaum muslimin bahwa mereka adalah ahli surga, ya jelas dalam Quran ada, dalam sunnah ada. Persaksian bahwa orang beriman akan selamat dari api neraka, itu juga banyak. Enggak akan ada yang selamat kecuali orang beriman. Enggak akan selamat kecuali orang yang muslim. Enggak akan selamat kecuali orang yang masih di jalan Allah dan Rasulnya. Itu sangat banyak, terlalu banyak. Kembali kepada kitab. Qala hafizahullah. Amal muslimun falan najzim li syakhsin mu'ayyan. Adapun orang-orang Islam, kita tidak memastikan orang tertentu, si fulan ibni fulan, dipastikan bahwa dia ahli surga. Tidak boleh. Wala najzim lahu binnar, tidak pula menegaskan dengan pasti si fulan penduduk neraka. Tidak bisa. Wa narju lil muhsinin wa nakhafu 'alal 'usah. Yang boleh adalah kita mengharapkan pada orang-orang baiknya dan mengkhawatirkan pada orang-orang jeleknya. Ini kaum muslimin, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang saleh, ada yang masih fasik. Maka narju lil muhsinin, kita berharap orang-orang baiknya mendapatkan kebaikan, mendapatkan jannah. Dan kita mengkhawatirkan orang-orang jeleknya, ahli maksiatnya. Wa nakhafu 'alal jami' wa nakhafu 'ala anfusina. Kita mengkhawatirkan semua orang, jangan-jangan mereka mendapatkan azab dari Allah, dan juga mengkhawatirkan diri-diri kita sendiri, jangan-jangan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ibnul mubarak, kembali kepada pembahasan ibnul mubarak. Wa hadha ibnul mubarak khafa 'ala nafsihi. Dan ini ibnul mubarak mengkhawatirkan dirinya. Apakah amalan-amalanku diterima? Sungguh murjiah tidak sama dengan aku, dan aku tidak sama dengan murjiah. Karena murjiah merasa yakin amalan mereka diterima. Murjiah merasa yakin bahwa dosa-dosa mereka gak dianggap. Astagfirullah. Adapun aku mengkhawatirkan diriku. Aku tidak yakin amalan-amalanku diterima. Kalau aku yakin ada satu amalanku diterima, aku akan berkata aku di surga. Aku ahli surga. Kalau saja aku bisa memastikan. Dan aku diberitahu kalau ada amalanku yang diterima. Tapi karena tidak, aku tidak berani. Aku tetap mengkhawatirkan diriku. Qala walau alimtu anni qubilat minni hasanah la syahidtu anni fil jannah. Kalau saja aku tahu ada amalanku satu saja yang diterima, niscaya aku akan mempersaksikan bahwa aku di surga. Walakin la yaqta' anahu qubilat minhu hasanah muayyana. Tetapi tidak bisa ditegaskan dengan pasti satu amalan tertentu bahwa ini diterima. Tidak bisa. Fadlan an hasanatiha, hasanatihi kulliha. Apalagi mau hasanah seluruhnya. Satu saja. Tidak bisa dipastikan. Yang ini yang diterima atau yang itu. Tidak bisa. Apalagi seluruhnya. Li'annal amra yahtaju ila ikhlas. Karena urusannya dibutuhkan keikhlasan. Wa antum ta'rifun, dan kalian tahu. Anna sahabat kanu yakhafuna an-nifaq. Para sahabat sangat mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Padahal mereka mukminun haqqan. Allah yang menyatakan bahwa mereka mukminuna haqqan. Allah yang menyatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mukminuna haqqan. Dipastikan oleh Allah, muhajirin dan ansar, bahwa mereka adalah mukminuna haqqan. Tetapi karena mereka tidak mendapatkan kepastian di dunia, enggak turun rapot khusus buat mereka, maka mereka tetap mengkhawatirkan. Kama yaqulu Ibnu Abi Mulaikah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 sahabat. Aku mendapati 30 para sahabat. Aku sempat menemui 30 para sahabat. Kanu yakhafunan nifaq ala anfusihim. Mereka semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas diri-diri mereka. Subhanallah. 30 sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Malikah, semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Dan sudah kita sampaikan kemarin, beberapa kajian yang lalu, ucapan Umar kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman adalah sahibu sir. Sahibu sir itu pemilik rahasia. Karena Rasulullah SAW pernah membisikkan nama-nama munafikin secara lengkap kepada Hudzaifah. Maka Umar begitu tahu Hudzaifah dibisikkan nama-nama munafikin, beliau datang kepadanya. Ya Hudzaifah, tolong jawab. Apakah aku termasuk di dalamnya? Lihat, karena takutnya. Karena khawatir. Ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah aku termasuk di dalamnya? Dijawab oleh Hudzaifah, tidak. Engkau tidak termasuk di dalamnya. Tapi aku tidak akan menjawab pertanyaan seperti ini lagi kepada siapapun setelah ini. Qanibin na'azakumullah. Demikian khawatirnya para sahabat terhadap kemunafikan. Dan dikatakan oleh para sahabat yang lain, bahwa kemunafikan itu tumbuh di dalam hati manusia seperti tumbuhnya jamur di musim hujan, seperti tumbuhnya rumput-rumputan di musim hujan. Kemarin masih tandus, hujan sekali dua kali tiba-tiba ada hijau-hijau. Dan begitu kemunafikan tumbuh di hati manusia seperti jamur di musim hujan, atau seperti tumbuh-tumbuhan di musim hujan, akan tumbuh seperti tumbuhan kalau dibiarkan. Tidak cepat-cepat diobati, tidak cepat-cepat dicabut, akan terus membesar, membesar, membesar. Sampai menjadi munafiqan khalifan, sampai menjadi munafik yang murni 100%. Tanda-tandanya sudah dibahas oleh Nabi SAW. Idza haddatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza khasama fajara. Kalau dikasih, kalau berjanji, atau kalau berbicara, dusta. Kalau berjanji, diselisihi. Kalau diberi amanat, khianat. Kalau bertikai, melampaui batas. Kejam. Enggak punya rahmat. Ini khudidun a'azakumullah, beberapa ciri-ciri munafikan. Dikatakan arba'un man kunna fi, tiga perkara ini. Kalau empat perkara ini, kalau ada empat perkara ini, maka dia munafiqan khalifan, berarti dia munafik murni. Kalau ada padanya khoslatun minhunna, fihi khoslatun minan nifaq. Kalau ada bagian ini daripadanya pada orang itu, maka berarti ada sebagian dari kemunafikan. Kalau ada khoslatun minhunna, ada khoslatun minan nifaq. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qanifidina azakumullah. Kalau ciri-cirinya itu berapa? Khoslah yang kita punyai dari sifat kemunafikan. Kalau para sahabat mengkhawatirkan diri-diri mereka, apalagi kita. Kalau para sahabat mengkhawatirkan kemunafikan, 30 sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Malika, semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Apakah kita tidak mengkhawatirkan kemunafikan atas diri kita? Qul inna a'udzubikumullah, kalau sudah jatuh ke dalam dusta, cepat-cepat bertaubat pada Allah. Dan takutlah, jangan-jangan kita memiliki sifat kemunafikan. Kalau diberi amanah kemudian khianat, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kita memiliki khoslatun minan nifaq. Qala, unduru, kata Syekh Rabi hafizahullah, unduru al-khawf min Allah, unduru muraqabat Allah. Lihatlah bagaimana mereka takut kepada Allah. Lihatlah bagaimana salaf takut kepada Allah SWT. Lihatlah bagaimana salaf selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salaf. Kalau kita ingin menjadi salafi, ikutilah akhlak salaf, ikutilah akidah salaf, ikutilah perangai salaf, ikutilah bagaimana keadaan salaf dalam masalah khaufun wa raja. Khaufun wa raja, rasa takut dan rasa harap. Fal insanu la yarkab ra'sahu wa yaghtar wa yaqulu ana 'indi wa 'amiltu 'amala. Maka jangan sekali-kali salah seorang dari kita merasa dirinya paling solehnya dan pasti diterima amalannya, maka aku punya ini, aku punya itu. Tenang saja, aku punya salat, aku punya puasa, aku punya sedekah, aku pernah bersedekah sekian, aku pernah sedekah sekian, aku pernah berbuat ini, berbuat itu. Tenang saja, kita akan masuk surga. Jangan. Jangan. Ini barakallahu fikum justru bukan kebiasaan salaf. Ini kebiasaannya Yahudi Bani Israel. Yang menyatakan la yamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak menyentuh kami api neraka kecuali sebentar saja. Nanti akan masuk surga. Karena merasa yakin bahwa mereka akan diselamatkan oleh Allah taala. Qala, kata Syekh Rabi, jangan seorang mengangkat kepalanya dengan sombong. Wa yaghtar, dan tertipu, maghrur. Kemudian berkata, ana indi wa amiltu, aku punya ini, aku punya itu, aku kerjakan ini, aku kerjakan itu, aku sudah beramal begini, aku sudah puasa begini, sudah puasa sunnah, sudah sholat sunnah, aku sudah qiyamul lail, aku sudah puasa Daud, aku sudah puasa 3 hari sebulan, aku sudah beramal saleh, aku sudah sedekah. Apakah berani menyatakan itu pasti diterima? Apakah kau yakin bahwa amalan salehmu akan diterima? Qul inna a'udzubikum, enggak akan ada yang menyatakan pasti diterima kecuali orang yang sombong. Kalau orang mukmin tetap akan mengkhawatirkan, mudah-mudahan diterima. Tapi aku khawatir, jangan-jangan enggak diterima. Wa la yaqfa', maka jangan memastikan. Lau ji'ta bi'a'malin kal jibal, la taqta' li nafsika bil jannah, wa la taqta' bi anna a'malaka maqbulah, wa inama tarju min Allah, tarju fihi khaira. Kata Syekh hafizahullah, kalaupun engkau mendatangkan amalan saleh seperti gunung besarnya, jangan kau tegaskan bahwa dirimu di surga. Jangan kau pastikan bahwa dirimu di surga. Walaupun engkau jita bi a'malin kal jibal, walaupun engkau mengamalkan amalan besar seperti gunung besarnya, la taqta' bina a'mal bi anna a'malaka maqbulah, jangan kau yakin bahwa amalanmu akan diterima. Wa inama tarju min Allah, tetapi yang diperintahkan adalah berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Tarju fihi khaira, berharaplah kepada Allah agar menjadi kebaikan, menjadi hisab yang membantunya dalam di akhirat, atau mengharapkan agar menjadi pemberat di timbangan amalan baiknya. Wa takhafi nafsil waqt, dan engkau mengkhawatirkan di waktu yang sama. Qala tabaraka wa taala, sebagaimana Allah gambarkan orang-orang mukmin, Siapa orang yang mukmin? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka dapatkan, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aina syahid, mana saksinya atau mana buktinya yang berkaitan dengan pembahasan kita? Yu'tuna ma atau, ini amal saleh, memberikan apa yang dia dapatkan, mensedekahkan apa yang dirizkikan kepadanya. Tetapi hatinya, qulubuhum wajilah, khawatir, apakah diterima? Apakah ini sudah sempurna? Apakah aku sudah ikhlas? Apakah aku begini? Wajilah, ya. Ketakutan. Bagaimana kalau dikembalikan kepada Allah nanti? Bagaimana kalau menghadap Allah ternyata amalan-amalanmu semuanya gugur? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah SWT dari keadaan yang demikian. Keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan ketakutan. Dengan sampai terbata-bata ucapannya dan menarik napas panjang dan kemudian pingsan atau hampir pingsan. Khawatir, takut. Ketika diminta sampaikan hadis yang kudengar dari Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku sampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Di rumah ini dan aku dengar dengan telingaku ini sebuah hadis. Kemudian belum berhenti sesaat. Berhenti, kemudian tergenang napasnya yang sangat sesak. Itu namanya syahik. Namanya syahik. Terdengar syahik dari Abu Hurairah. Diulangi lagi oleh beliau yang kedua kali. Aku mendengar dari Rasulullah SAW langsung dengan telingaku di rumah ini, bahwa Rasulullah SAW, dia diam lagi, narik napas panjang lagi, sampai kemudian diulangi lagi yang ketiga kali. Aku dengar dari Rasulullah SAW dengan telingaku ini di rumah ini, bahwa awal pertama dibakarnya manusia dalam neraka adalah tiga orang. Yang satu seorang pembaca Al-Quran. Ketika ditanya apa yang kau kerjakan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, orang itu menjawab, aku baca Al-Quran, aku baguskan Al-Quran, aku menghafal Al-Quran, aku mengajarkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikatnya, kadzab, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari. Waqad qil, dan sudah dikatakan qari. Lemparkan dia dalam neraka. Yang kedua, alimun, orang yang memiliki ilmu. Ilmu agama. Alim. Ditanya, apa yang kau kerjakan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Dia jawab, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku menyampaikan ilmu pada manusia. Maka dijawab, kadzabta, engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu hanya ingin dikatakan sebagai alim. Waqad qil, dan engkau telah dikatakan alim di dunia. Lemparkan dia dalam neraka. Lemparkan dalam neraka. Yang ketiga, seorang kaya yang dermawan, banyak memberi, banyak bersedekah. Ditanya juga dengan pertanyaan yang sama, apa yang kau kerjakan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Dia menjawab, aku bersedekah, aku membagikan hartaku kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang butuh. Aku berikan kepada fisabilillah, aku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu hanya ingin dikenal sebagai jawad, sebagai orang dermawan. Waqad qil, dan sudah dikatakan dermawan di dunia. Lemparkan dia dalam neraka. Ini awal pertama manusia dibakar dalam neraka. Qulibnina'azakumullah. Yang pertama dibakar justru mereka. Dan ini barakallahu fikum, peringatan bahwa sebesar apapun amalan saleh, jangan terlalu bangga. Jangan kemudian sombong dengan kesolehannya. Aku orang paling soleh sekampung. Aku adalah orang yang paling bertakwa. Aku adalah orang yang paling banyak amalan solehnya. Hati-hati. Hati-hati. Kita enggak tahu seberapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak jauh di atas kita, jauh. Tetapi beliau mengkhawatirkan sungguh, kalau aku tahu satu saja amalku diterima, aku akan mengatakan aku di surga. Tetapi aku tidak yakin. Aku masih mengkhawatirkan amalan-amalanku. Qala unzuru, kata Syekh, lihatlah as-salaf wa fiqh ibn al-Mubarak. Lihatlah bagaimana salaf dan lihat fiqihnya Abdullah ibn Mubarak. Falyakun indana misla hadzal fiqh. Semestinya kita memiliki fiqih yang seperti itu. Li'annahu yakhaf an la yakunu waffa hadzal amal haqqahu, ayat tadi. Wa qulubuhum wajilah. Ditafsirkan demikian. Dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah bahwa tafsirnya ya'maluna wa ya'malun wa yakhafun an la tuqbal a'maluhum. Makna yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah, artinya mereka beramal tetapi mereka ketakutan. Hatinya ketakutan kalau amalan itu tidak diterima. Fassara dalika Rasulullah SAW li Aisyah. Rasulullah SAW menafsirkan seperti itu kepada Aisyah. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ternyata tafsirnya dari Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya'malun, mereka beramal, tetapi hatinya masih merasa khawatir tidak diterima. Fahumul ladina yusallun wa yasumun wa yuzakkun wa yakhafun an la tuqbal aw an la yataqabbal minhum. Mereka orang yang salat, puasa, zakat, tapi mereka khawatir amalan-amalan mereka tidak diterima. Kama fassara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Berarti makna qulubuhum wajilah, hati mereka bergoncang ketakutan, yakni takut karena khawatir tidak diterima. Yumkin dakhal fihi riya, mungkin dimasuki riya. Yumkin akhalla bi syurut, mungkin ada syaratnya yang terlupa. Mungkin ada bagian badannya yang belum terkena air wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Atau akhalla bi wajibat ila akhirih. Atau mencacati kewajiban-kewajibannya. Wa hadzal ladzi yusalli yaqul, orang yang salat itu berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mengapa demikian? Orang sedang salat, habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beberapa orang bertanya, kenapa habis berbuat baik kok istighfar? Kalau habis berbuat dosa kemudian istighfar, kita paham. Habis berbuat dosa, astagfirullah, astagfirullah, ini haram, ini dosa, menyesal, itu wajar. Tapi ini habis salat, habis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengucapkan yang disunnahkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Limadha? Mengapa demikian? Yusalli wa yastaghfir wa yaqulu ar-rasul la yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Qul inna a'udzu Allah. Jawabannya apalah yang sudah dibahas tadi. Jawabannya apa yang sudah dibahas tadi? Yaitu seseorang beramal belum tentu sempurna. Astagfirullah. Seorang beramal, jangan-jangan ternyata ada kurang syarat-syaratnya. Astagfirullah. Seorang sholat, kadang-kadang lalai pikirannya. Astagfirullah. Seorang yang sholat kadang-kadang dalam keadaan dia memiliki tujuan-tujuan lain. Astagfirullah. Seorang sholat sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk manusia. Astagfirullah. Istighfar. Karena khawatir tidak sempurna. Maka kalimat yang diajarkan oleh Nabi al-istighfar itu adalah dalil bahwa seorang yang setelah beribadah pun harus merasa khawatir ibadahnya tidak sempurna. Makanya beristighfar. Harus memiliki khaufun di samping raja. Harus memiliki khauf, rasa takut, khawatir, jangan-jangan kurang, jangan-jangan tidak sempurna. Kalimat jangan-jangan tidak sempurna, kalau kamu merasa sempurna, jangan-jangan tidak sempurna. Apalagi kebanyakan kita sadar betul bahwa kita tidak sempurna. Waduh, tadi saya begini dalam sholatnya, astagfirullah. Ya. Tadi saya terburu-buru dalam sholatnya, sampai membaca itu aja tidak benar, astagfirullah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita memberikan pada Allah yang terbaik, tetapi kenyataannya ketika mau mengerjakannya tidak sempurna. Maka harus beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Mereka berkata, ya Rasulullah, juga engkau? Dijawab, wala ana. Iya, juga aku. Masuk surga bukan karena amalannya. Illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan rahmatnya dan fadilahnya. Karena fi na'azakumullah. Ketika kita beribadah, Allah semakin dekat dengan kita. Ketika kita menambah dengan yang sunnah-sunnah, Allah semakin cinta. Kalau Allah semakin cinta, maka Allah Taala akan berikan taufik. Allah mudahkan, Allah berikan jalannya, Allah berikan kebaikan-kebaikan, Allah berikan taufik pada semua amalannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Berarti mengapa kita masuk surga? Karena fadilah dari Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak merahmati, kita enggak dapat taufik. Na'udzubillah. Kalau Allah tidak merahmati, kita tidak bisa sholat dengan baik. Na'udzubillah. Iya toh. Kalau Allah tidak merahmati dengan taufik, Allah tidak merahmati dengan bantuannya, dengan kemudahannya, dengan takdirnya, kita enggak akan bisa beramal soleh. Maka seharusnya, ketika seorang beramal soleh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia bukan sombong, tapi bersyukur. Alhamdulillah, aku diberi taufik oleh Allah untuk beramal soleh ini. Maka syukurnya menambah dia semangat untuk beramal soleh yang berikutnya. Dan ketika dia bisa beramal soleh dengan amal soleh yang berikutnya, dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, aku kembali diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa beramal soleh. Maka dia semakin cinta pada Allah dan semakin bersyukur pada Allah, semakin menambah amalannya. Ini barakallahu fikum kelas-kelasnya para sahabat. Ini tingkatan mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada mereka dengan jaminan. Dan Rasulullah mengkhabarkan, "Wa may yudrika la'alla Allah yattali' 'ala ahli Badr wa qala a'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu wahai Umar, "Wa may yudrika," ya Allah, bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah katakan, beramalah semaumu, Allah telah mengampuni kamu. Bagaimana kalian dihadapinya haula'il juhal minal mutasawwifah yang sedang berzikir terus, sholat terus, terus merasa dia paling soleh, kemudian dikatakan engkau dijamin semua amalmu kaya apapun akan masuk surga dan akan diampuni. Jadi apa kira-kira? Lepas. Sejadahnya lepas. Pakaian jubahnya lepas. Jadi orang paling maksiat di dunia. Oh, saya lain dengan kalian. Aku sudah dijamin ampunnya. Iya kan? Tetapi kelas mereka, para mukminin shadiqin al-mukhlishin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka justru semakin semangat ibadahnya. Dikasih berita seperti itu, semakin semangat ibadahnya. karena bersyukur. Alhamdulillah. Allah betapa cintanya kepada aku. Betapa Allah memberikan rahmat kepada kami. Betapa Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Semakin semangat, semakin semangat, semakin semangat. Rasulullah sallam ala ra'sihim. Rasulullah sallam pimpinan mereka, panutan mereka, uswah mereka, teladan mereka, imam mereka, salat sampai bengkak kakinya. Dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Iya. Falimadha? Untuk apa engkau sampai seperti ini? Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura? Ya Aisyah. Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur? Berarti amalan tadi dalam rangka syukur. Ketika bisa bersyukur, ini masih kata Ibnu Qayyim yang tadi, ketika dia bisa mensyukuri amalan soleh yang tadi, maka dia bersyukur karena dia bisa bersyukur. Dia bersyukur lagi, alhamdulillah aku bisa bersyukur, mendapatkan taufik dari Allah sehingga bisa bersyukur. Maka yang demikian engkau tidak akan pernah menang, engkau selalu di bawah rahmat Allah, selalu bergantung pada Allah, selalu engkau di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan amalanmu. Tanpa rahmat Allah engkau bukan apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Demikian Allah taala alam. Wal afu ala al-ithala. Terlalu banyak keluar dari pembahasan. Mudah-mudahan berfaedah باذنله تعالى. Allah taufik wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.